dan sendiri aku sepah menewangi karena di kau. Bulan sinar surya keemasan karena di kau. Samudra menggelegar, gelombang berkejar karena di kau. Simfoni yang terindah tercipta sudah karena di kau. Di kau penyejuk rasa bila senyummu mengulur. Di kau kasih suci untuk kita. Jika teruntuk daku, daku diciptakan untuk kita. Tuhan bimbinglah kami hidup berdua hingga akhir nanti. Luhur cipta kasih suci untuk dika. Dika teruntuk daku, daku diciptakan untuk dika. Tuhan bimbinglah kami hidup berdua hingga akhir nanti. Luhur ciptaan Tuhan, kekal cinta putih, luhur.